Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Sabtu pagi tanggal 11 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1441 Hijriah atau tanggal 7 Desember 2019, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Adurus Muhimmah Li'amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dan kita sampai pada pembahasan yang kaitannya dengan penjelasan rukun Islam, dan kita sampai pada halaman 52 kitab aslinya, dan kitab PDF-nya halaman 49. Ya. Salam. Wa hariyun bi kulli muslimin an ta'dhuma 'inayatuhu bi hadhil fariidati allati hiya silatun bainahu wa baina rabbih ta'ala ihtimaman bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha wa ghairi dhalikum mimma syara'allahu fiha wa an yu'addiyaha bi'inayatil khushu'i wal ihsani wa tu'ma'ninati zahiran wa batinan liyafuza bi'adhimit thawabi. Fa fi sahih Muslim an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qal, ini bukan sallallahu alaihi wasallam ya, salah memberikan iya, ini kan simbol. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'ahu wa khushu'aha ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullah wa dhalika ad-dahra kullahu. Maka hendaknya bagi setiap muslim itu untuk mengagungkan tentang kewajiban-kewajiban ini, di mana dia adalah penghubung antara dia dan Rabbnya, antara dia dan Rabbnya. Ini kaitannya dengan apa? Rukun yang kedua tentang sholat. Sehingga di sini bihadil faridoh, ay bihadil faridoh sholat. Dihendaknya setiap muslim itu mengagungkan kewajiban, artinya kewajiban sholat yang dia itu, kewajiban sholat itu adalah penghubung antara dia dan Rabbnya Allah Ta'ala. Ihtimaman bir arkaniha, fokus memprioritaskan terhadap rukun-rukunnya, wa wajibatiha dan wajib-wajibnya, wa syurutiha dan syarat-syaratnya, wa ghairi dzalikum dan yang selain yang demikian, mimma syarallahu fiha, dengan apa saja yang Allah syariatkan di dalamnya. Rukun dan wajib, antum sudah fahami tentang perbedaan rukun dan wajib. Rukun apabila tidak dikerjakan maka habis, batal. Wajibnya itu ibadahnya tersebut harus mengulang dari awal. Sedangkan wajib itu tidak batal tapi harus ada qadha, harus ada kafaratnya, penebusnya. Ya, sebagaimana kalau salat itu maka sujud sahwi. Meninggalkan wajibnya salat harus sujud sahwi. Begitu juga ketika wajibnya haji, meninggalkannya harus dengan bayar dam dan yang lainnya. Wa an yu'addiyaha bi'inayatil khusyu'i wal ihsani wa tuma'ninati zahiran wa batinan liyafuza bi'adimil thawabi. Jadi harus seorang muslim hendaknya harus menjalankan, melakukan salat itu bi ghayatil khusyu'i. Ya. Karena tadi kayaknya bi inayah. Bi ghayah, dengan khusyuk yang paling tinggi. Setinggi-tingginya khusyuk. Wal ihsan, dan ihsan berbuat baik, wa tumakninah dan tumakninah, zahiran wa batinan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Liyafuza bi'adamil thawabi, agar mendapatkan besarnya pahala. Fa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan meninggal tahun 35 Mas. Ya. Radhiyallahu an. Ini bukan sallallahu alaihi wasallam tapi radhiyallahu an. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul, ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun. Tidaklah seorang muslim itu senantiasa menghadiri salat yang wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbagus salatnya, wudu'nya, afan. Dia memperbagus wudu'nya. Wa khusyu'aha, dan khusyu'nya dia, wa ruku'aha, maksudnya wudu'aha, wudu' untuk sholat. Khusyu'ahnya, khusyu' untuk sholat. Ruku'aha, ruku' untuk sholat. Illa kanat kafaratan lima qablaha. Kecuali yang demikian itu sebagai apa? Kafarat, penebus. Lima qablaha. Dengan apa yang sebelumnya. Minat dunubi, dari dosa-dosa. Malam yu'ti kabiratan. Selama dia tidak melakukan dosa besar. Maka yang di kafarat di sini adalah dosa-dosa kecil. Antum lihat di sini, ini dalil bahasanya. Kaitannya dengan penghapus-penghapus dosa, amalan-amalan penghapus dosa, itu semuanya secara umum berkaitan dengan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena disebutkan malam yu'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika dahra kullahu, dan yang demikian itu berlaku sepanjang tahun. Setahun penuh. Kemudian tadi di catatan kaki ini nomor 3, hadisnya di riwayat Imam Muslim nomor 228. Kemudian sekarang kita bahas rukun yang ketiga. Rukun yang kedua, sholat kita sudah bahas. Kemudian rukun ketiga, wa ruknu tsalitsu az-zakatu, zakat. Wahia qarinatus salat. Ini bukan salatu ya, tapi qarinatus salati. Ini salah memberikan harokat. Manusia ngetiknya juga bisa salah. Jadi wahia qarinatus salati fi kitabillahi jalla wa ala, wa zakatu tutahhiru al-mar'a wa tuzakki qalbaha. Ya. وتزكي قلبه وتزكي ماله وتكون بركة له ولماله وما نقصت صدقة إيه الله المستعان شيء شيء ني صح تدري قدر الله مالي ما نقصت صدقة من مال إيه ما نقصت صدقة من مال ركن yang ketiga الركن الثالث ركن yang ketiga adalah zakat وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. Dia adalah yang menyertai sholat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah penyebutan zakat dan sholat itu senantiasa bergandengan. Di dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Aqimus sholah wa ya, atim zakat. Di sini sholat dan zakat itu pasti disandingkan satu dengan yang lainnya. Secara umum seperti itu di dalam Al-Quran. Wazakatu tutahhirul mar'a. Zakat itu bisa mensucikan seseorang. Artinya apa? Banyak orang itu yang hasil kerjanya, hasil pendapatannya, sesungguhnya tidak benar. Ada bagian-bagian yang kotor. Bagian-bagian yang kotor. Yang terkadang tidak dia ketahui sumbernya. Tapi itu kotor. Sehingga untuk membersihkannya selayaknya baginya untuk membersihkannya dengan membayar zakat. Wa tuzakki qalbahu dan mensucikan hatinya. Wa tuzakki malahu dan mensucikan hartanya. Apa bedanya di sini? Tutahhirul mar'a. Az-zakatu tutahhirul mar'a wa tuzakki qalbaha wa tuzakki qalbahu wa tuzakki malahu. Ini disebutkan ini membersihkan jiwa seseorang. Ya, jiwanya dibersihkan. Wa tuzakki qalbahu dan mensucikan hatinya. Wa tuzakki malahu dan mensucikan hartanya. Artinya di sini arti dari tutahhirul mar'a ya, membersihkan seorang itu artinya luar dan dalam. Dengan zakat dia menjadi bersih. Dengan zakat hatinya menjadi suci lagi dari pengaruh-pengaruh yang rusak, akhirnya menjadi dibersihkan dengan zakat. Tuzakki malahu dan juga hartanya itu disucikan, dibersihkan dari hal-hal yang kotor yang menyebabkan hartanya menjadi rusak. Maka antum lihat orang-orang yang enggan untuk membayar zakatnya, hartanya tidak akan berkembang, justru rusak, justru menjadi terus berkurang, hilang. Wa takunu barakatan lahu wa limalihi dan ini menjadi barokah baginya dan bagi hartanya. Karena sebutan dalil mana qasad sadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu menyebabkan berkurangnya harta. Jadi sedekah itu tidak menyebabkan berkurangnya harta. Ada yang berkomentar, ada yang bertanya saat itu kepada istri ana, bagaimana cara orang paling aman dalam menyimpan emas kalau itu mengharuskan seorang itu nabungnya berupa emas. Yang paling aman, yang paling afdol adalah antum tahu di bank mana menyimpan emas? Di mana antum menyimpan emas? Bank mana? Deposit box. Ewa. Yang paling aman yang antum itu harus ketahui adalah antum infakkan itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu seafdol-afdolnya deposit. Itu menyimpan. Ya. Betul itu tidak di tangan antum. Tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla itu nanti akan dilipat gandakan dan sebagai tabungan kita kelak di yaumul hisab. Tapi terkadang itu sulit untuk dilakukan. Bahkan ketika antum punya dua kantong, yang kantong baju sebelah kanan bawah dan kantong baju atas. Ya, yang kantong atas antum punya 10.000, yang kantong bawah itu antum punya 2.000. Kalau ada yang minta, ada yang minta-minta, antum kasih 2.000-nya, bukan 10.000-nya. Bahkan kalau di kantong atasnya ada 100.000, tambah kekeh untuk tidak mengeluarkan yang 100.000-nya. Allah Akbar. Itu kejadian. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Karena di sini kita kurang meyakini. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan wasodakotu burhanun. Sodakoh itu adalah burhan. Bukti nyata bahwasannya antum itu meyakini bahwa apa yang Allah rezekikan kepada kita ini hanya simpanan dan pinjaman sementara. Allah pinjami kita. Dan nantinya akan diminta lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Harusnya kita kembalikan lagi. Karena sesungguhnya kita ini gak punya apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita itu sering sedih, sering gundah gulana dengan apa yang seharusnya bukan milik kita absolutnya? Kenapa kita harus merasa sedih, gundah gulana ketika memang itu adalah milik Allah Azza wa Jalla? Kita tidak bisa memilikinya secara penuh. Taruhlah sekarang antum bangun rumah. Antum punya rumah, antum punya macam-macam. Untuk berapa tahun antum punya? Untuk berapa tahun? Ya. Jadi ana tertarik dengan konsepnya. Ada orang ya, usianya sudah di atas 60 tahun. Usianya sudah di atas 60 tahun, mungkin 65 dan seterusnya. Tapi dia berusaha susah payah untuk membangun rumahnya. Ya, artinya di sini rumahnya dibongkar kemudian dinaikkan menjadi 2 lantai. Subhanallah. Dia meyakini bahwasannya dengan dibangunnya rumah 2 lantai itu menyebabkan dia bisa bahagia. Tapi dia tidak fahami, yaitu untuk berapa lama dia bisa menikmati rumah tersebut. Dan apakah ada jaminan ketika dia itu sudah bisa membangun 2 lantai rumahnya yang megah dan seterusnya, bahkan 3 lantai, bahkan 4 lantai, bahkan yang jauh lebih mewah dari itu. Apakah dia bisa menjamin anak keturunannya itu bisa menikmati, tidak bertengkar, tidak berseteru, dan seterusnya? Subhanallah. Ini banyak yang terkadang kita tidak fahami. Sesungguhnya harta kita itu adalah mereka, anak-anak kita, dan yang menjadi titipan. Barang-barang itu hanya titipan. Nanti Allah harusnya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya disebutkan wazakatu qalilun min katsirin a'tahu Allahu Azza wa Jalla aghniya'a wa hiya sadaqatun tu'khadhu min al-aghniya'i wa turaddu 'ala fuqara. Zakat ini sedikit sekali bagian dari apa saja yang Allah berikan. Banyak sekali pemberian dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang kaya. Orang yang kaya. Maka zakat itu adalah harus dilakukan bagi orang-orang yang memiliki sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Zakat kendaraan. Ada enggak zakat kendaraan itu? Hah? Tidak ada. Aywa. Zakatnya kendaraan itu secara simbolis, bukan secara syar'i memang tidak ada. Tapi zakatnya kendaraan itu adalah antum menaikkan orang-orang yang tidak punya kendaraan, Mas. Itu zakatnya kendaraan. Dalilnya adalah man kana lahu zad falyandur ala ma la zadalah. Barang siapa yang dia punya bekal, maka lihatlah siapa yang kepada orang yang tidak punya bekal. Kalau antum itu punya kendaraan, maka zakatnya di situ adalah antum menaikkan orang-orang yang tidak punya kendaraan. Antum tahu mau ikut kajian dan ada tetangga antum atau dekat dengan antum ingin ikut kajian juga, dia terkadang tidak ikut kajian karena tidak punya kendaraan. Kenapa antum tidak boncengkan? Ini sama ikhwan ya, bukan ikhwan dan akhwat, itu udah lain lagi permasalahan. Paham sampai sini ya? Atau akhwat sama akhwat. Ini kaitannya dengan banyaknya kita tidak mengetahui bahwasanya dari kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita itu ada zakatnya. Begitu juga ilmu, zakatnya ilmu adalah mengajar. Iya, barakallahu fiik. Karena berapa banyak orang diberikan ilmu yang lebih tapi tidak menyampaikan apa yang menjadi zakatnya ilmu. Sehingga apa? Tidak berkembang ilmunya. Tidak barokah. Nah, maka disebutkan wahiyah sodakotun, zakat itu pada hakikatnya adalah sodakoh. Tu'khadu minal agniya, diambil dari orang-orang yang kaya. Wa turaddu alal fuqara, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Wa yatarattabu alaiha minal masalih wal manafi' asyai'u kathiru. Ya, dan ini yatarattabu alaiha, ini mempunyai konsekuensi darinya, yaitu apa? Bagiannya itu adalah bagian dari masoleh, dari apa-apa yang baik, wal manafi, dan kemanfaatan. Sesuatu yang banyak, sesuatu yang banyak. Ya, min tahqiqil mawaddati, ini sebagai bentuk tentang apa? Konfirmasi tentang materi, mawaddah. Ya. Ataupun juga sebagai bentuk di sini tentang mawaddah itu artinya antum mencukupi orang yang antum sayangi dengan materi. Karena asalnya dari mawaddah itu artinya dari madah, materi. Sedangkan mawaddah itu artinya antum menyayangi seseorang, mencukupi seseorang dengan materi. Wa takaful, takaful, antum sering mendengar kata-kata takaful. Itu awalnya dari kafalah. Ya, takaful artinya saling apa? Menyantuni. Takaful itu artinya saling menyantuni. Wa tarahum, dan saling menyayangi. Wa ta'awun, dan saling membantu. Makanya di sini sebutkan wazan. Sini. Wazan tafa'ala itu artinya saling. Ta'awun saling membantu. Takaful saling menyantuni. Paham ya? Ini tentang bahasa Arab. Wa zawalul khisali dhamimati min hasadin wa baghdha' wa 'udwanin. Wa ghairi dhalika. Wa ya min mahasin hadha hadad din al-'azim. Li'annaha tahaqqaqa masaliha 'azimatan lil mustami'ati al muslimah. وتظهروا قوة التقفل الذي جاء بالإسلام وأوجبه وافترضه sebagaimana hadis shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya. Di sini jelaskan. Jelaskan di sini. Di takaful saling menyantuni, wa tarahum saling menyayangi, wa ta'awun saling menolong, wa zawalu khisali dhamimah min hasadin, ini akan melenyapkan khisali dhamimah, perangai-perangai yang jelek, min hasadin dari hasad, wal baghdha permusuhan, wal udwan saling menyakiti, saling dengki, saling menyakiti, saling memusuhi, wa ghairi dzalika, dan yang selainnya. Jadi apa maksudnya di sini? Kalau antum itu meyakini bahwasanya antum bisa membantu, antum bisa menolong, antum bisa menyayangi, saling membantu, saling menyantuni, ini akan menyebabkan apa? Hilangnya hasad, hilangnya permusuhan, hilangnya saling menyakiti, tidak ada lagi. Wahya min mahasin hada dinil adzim, ini termasuk kebaikan dari agama yang agung ini. Li'annaha tahaqqaqa masalihal adzimatan, karena ini sebagai apa? Penerapan kebaikan yang sangat besar. Lil mustama'atil muslimah, kepada masyarakat muslimah. Antum sekarang lihat, kalau masyarakat kita itu saling menolong, saling ta'awun, kemudian saling menyayangi, tarahum, dan saling takaful, saling menyantuni satu sama lain, itu masya Allah indah. Watudhiru quwwata takafuli alladhi ja'a bil Islam, dan ini mencerminkan, menampakkan kekuatan saling menyantuni yang dibawa oleh Islam, wa aujabahu wa iftaradahu, dan diwajibkan dan diharuskan dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan sodakotan, sodakoh tu'khadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, orang-orang kaya kaum muslimin, faturaddu, kemudian diberikan ala fuqaraihim, kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi kalau misalnya sekarang antum lihat, ya ini buat Mas Widat, ya, buat Mas Widat, buat Mas Widat, buat Mas Widat. Kita berbicara tentang pajak. Betul, itu tujuannya bagus. Tapi berapa banyak, berapa persentase ketika kondisinya seorang, ya, yang kemudian mengharuskan membayar pajak dan seterusnya, berapa banyak pajak itu benar-benar sampai pada posisinya? Banyak yang tidak sampai pada posisinya. Bahkan ada yang banyak yang nilep, yang harusnya kekayaannya itu jauh melebihi kebanyakan orang, tapi bayarnya sedikit. Oleh karena itu, pajak dalam Islam harusnya dicoret. Ya. Dan ini kaitannya dengan apa? Karena dalam kondisi masyarakat kita, ini belum terbetik tentang apa? Saling mengayomi tadi, saling menyantuni tadi, saling menyayangi. Jadi kalau misalnya taruhlah sekarang ada pesantren-pesantren yang bayarnya mahal, betul. Sesungguhnya pihak pesantren menginginkan apa? Yang nanti mendaftarnya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, nanti akan dibayarkan subsidi silang dengan orang-orang yang kaya. Tapi kebanyakan orang gak paham tentang hal tersebut. Keinginan dari yang bagus dari pesantrennya itu anggapannya apa? Wow, larangin temen nih, pesantren kok bayar sekian, sekian, sekian, sekian. Betul. Tapi antum itu di situ membayar pendidikan luar dalam, Mas, bukan pendidikan luar saja. Ini yang kejadian yang terjadi pada banyakkan pada pendidikan anak-anak kita sekarang. Dianggapnya kalau misalnya sekarang itu ikut pesantren dengan bayaran mahal santai. Tapi kalau ya ikut pendidikan di luar dengan bayar yang jauh lebih mahal, bahkan sampai di sekolahin ke luar negeri, itu gak ada jaminan kalau dia itu menjadi benar. Banyak yang rusak gara-gara itu. Nah, ini makanya konsep, ya, konsep dari ketika hal yang banyak kemudian diberikan ke yang kecil agar rata, itu bagus. Coba antum bayangkan ada gunung, ya, gunung, gundukan tanah yang begitu terjal, kemudian bawahnya itu dangkal. Ketika gundukan itu kemudian diberikan dikit-sedikit-sedikit ke bawah, itu nantinya akhirnya menjadi apa? Rata, enak. Sama halnya kondisi seperti itu. Tapi terkadang bagi orang yang mendapatkan banyak harta, itu tidak mau dibagi. Oke, wekku, ini punyaanku, ini hasil jerih payahku. Ini sering terjadi seperti itu. Nasehat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk bisa berbagi. Dan di sini kaitannya dengan apa? Dengan al-wala wal-bara. Walanya kita kepada kaum muslimin kurang. Kita masih belanjanya kepada orang-orang yang enggak jelas. Kita masih membantu ekonominya orang-orang kafir dengan membeli produk-produk mereka. Dan kita tidak tahu produknya kaum muslimin itu yang mana. Kenapa? Enggak pernah tanya, enggak pernah tahu. Dan kalaupun ada produk kaum muslimin, ngatain apa? Elek. Kualitas jelek, kualitas tidak bagus. Dan akhirnya intimaknya kita, condongnya kita ini kepada produk-produk orang kafir. Ini sudah kejadian banyak. Dan kaum muslimin tidak ada produk yang unggul. Produknya unggul dari mereka sementara ini hanya gontok-gontokan. Cakar-cakaran. Nasallahu alaihi wasallam. Terkadang kita mendapati seperti itu karena terkadang kita kurang mendoakan kebaikan kepada orang lain. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan. Walihada labudda an yu'nil muslim bihadil faridati al-azimati. Oleh karena ini diharuskan, ya, untuk apa? Ini ولهذا لا بد أن يعنى المسلم بهذه الفريضة العظيمة. Orang seorang muslim itu harus bisa membantu dari kewajiban yang begitu agung ini. فمن كان عنده مال يبلغ نصاب وجب عليه أن يتعلم أحكامها حتى يؤديها كما أمر الله عز وجل إلى أهلها. Maka orang yang dia mempunyai harta yang sampai kepada nisab. Nisab itu adalah takaran di mana dia harus bisa memberikan zakatnya. Ya, harga 85 gram emas. Itu sekitar berapa? Kalau dikatakan 5, itu sudah 50 jutaan lebih. Antum punya harta dalam setahun setelah dikurangi macam-macam itu ada 50 juta lebih, maka antum wajib mengeluarkan zakat harta, zakat mal. Oh iya. Iya, tiap tahun. Sampai nisab, dan nisab itu ininya. Dan ada haul. Haul itu waktu durasinya setahun. Yang idealnya adalah bulan ini Rabiul Tsani al-Rabiul Akhir, ini harta antum punya berapa? Itu dikelompokkan. Setelah dikurangi macam-macam, ternyata Rabiul Awal ini ana punya sekian. Dan itu dikuasai sampai Rabiul Tsani tahun depan. Harta itu tinggal berapa? Kalau di situ masih 50 juta, maka Rabiul Tsani itu antum membayarkan segitu juga. Paham sampai sini? Tapi itu ribet dan ruwet. Sulit. Ada yang lebih mudah lagi adalah dalam setahun antum kumpulkan harta antum. Kalau sudah ya melampaui nisab, antum bayarkan. Itu 2,5% dari harta tersebut. Yaitu ketika antum dalam setahun antum punya 50 juta lebih yang sudah dikeluarkan macam-macamnya, masih sisa 50 juta, maka antum harus membayarkan zakat mal. Kalau tanpa dalil, kalau menyimpan di bank itu caranya itu hanya sekali katanya, setahun itu sekali, seperti emas itu ya sekali itu sebelum ada, nggak tiap tahun itu yang sobek. Setiap tahun pak, karena haulnya, karena haul itu setahun dan nisabnya. Nah masalahnya ya, kalau misalnya anggapannya Pak Mugi seperti itu, karena bisa jadi nisabnya nggak nyampe. Kalau nisabnya nggak nyampe, bisa jadi pertama misalnya emas itu harga 500.000 per gramnya misalnya, ini misal. Kemudian tahun kedua ternyata turun terus, nggak pernah emas itu mencapai harga 500.000 lagi, sehingga secara keseluruhan yang antum punyai tidak masuk dalam nisabnya 85 gram emas. Harganya ya, harga. Nah, beda lagi kalau memang antum nyimpannya dalam bentuk emas. Tapi kalau antum itu hanya sekedar patokannya emas, harga emas, patokan harga ya, bukan nyimpan emas, beda ya. Patokan harganya emas tadi 500.000, ternyata di setiap tahunnya itu patokan harga emas itu turun, sehingga antum tidak nyampe 50 juta, tidak seharga 85 gram emas, maka tidak wajib antum itu membayarkan pada tahun itu. Tahun berikutnya ternyata harganya itu sampai, maka antum harus membayar zakat. Jadi patokannya mudah dalam Islam itu, tidak persulit, bukan sekali dalam seumur hidup, itu salah. Dan ada namanya, nanti ada zakat tijarah, zakat jual beli, kemudian urut tijarah itu tentang barang kelontong. Itu tidak ada ukurannya, itu sukarela mas. Kayak misalnya antum sekarang punya Alfamart, punya satu Alfamart misalnya, ya itu ternyata yang antum dapati betul antum akan punya uang, tapi barang yang ada di situ itu tidak wajib untuk diberikan zakat kecuali dengan apa? Zakat urutu tijarah. Dan itu zakat urutu tijarah antum berikan apa? Seikhlasnya. Sama halnya dengan antum gotong royong punya kios ya. Kalau digabungkan semuanya itu adalah barang dagangan. Barang dagangan itu tidak ada zakatnya mas, kecuali satu. Di situ urut tijarah sesuai dengan sukarelanya antum. Paham gak? Ya. Nanti itu bisa diperjelas lagi ketika kita membahas tentang kitab zakah. InsyaAllah binillah. Nah, ana selesaikan dulu, baru antum nanti tanya. Maka orang yang sudah mendapati hartanya sampai nisab, maka dia harus belajar tentang hukum-hukum untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, yaitu zakat yang diberikan kepada ahlinya, kepada orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wa an yuhafidha ala ikhrajiha tayyibatan biha nafsuhu, dan dia harus menjaga ketika mengeluarkannya itu dengan cara yang baik, dengan metode yang paling baik. Artinya apa? Pun yang dikeluarkan itu harta yang baik, bukan harta riba untuk zakat, enggak boleh. Ingat tuh. Harta riba tidak boleh untuk zakat, Mas. Antum punya deposit di bank. Ya, setiap bulannya itu bisa dari bunga saja 1 juta, 2 juta. Misalnya. 1 juta, 2 juta. Itu udah dahsyat, Mas. Ya. Tapi 2 jutanya itu tidak boleh antum gunakan untuk zakat. Itu riba. Dan yang dibolehkan dari 2 juta itu adalah dipergunakan untuk apa? Kemaslahatan umum, bangun jalan, bangun WC umum, ya, dan yang lainnya. Tidak boleh antum pergunakan personal. Ya. Kemudian ya. Mutaqarriban biha ila rabbih, sebagai bentuk taqarrubnya dia kepada Allah azza wajalla, mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Liyafuza bitahqiqihi lihadhihi ibadah fawzan adziman, agar dia bisa mendapatkan kemenangan ketika bisa menerapkan ibadah yang begitu besar itu, ya, ibadah tadi, mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Maksudnya apa? Jadi ketika dia beribadah ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan cara membayar zakat, memberikan sedekah kepada fuqara masakin, itu benar-benar dia lakukan dalam rangka ibadah, sehingga dengan ibadahnya itu dia bisa mendapatkan kemenangan dan pahala yang begitu besar. Wa ma taqarraba mutaqarribun ila Allah bi syai'in ahabba ila Allah subhanahu wa ta'ala mimma iftaradahu jalla wa ala ala ibadihi. Dan apa yang seorang itu mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla yang